podo tunggal sak bangsa aja podo sulaya podo tunggal sentulur go ayo podo sing akur karuku nanti reksa tenan tumeka akhiring zaman yen pengin gawe katentreman aja do seneng tukar. Hampir banyak umur rezeki semula. akeh akeh nggone napong satemu yen cerah gawe bubrah rukun ring sepada pada dadek no urip barokah. Rukunan tirek sotenan tumoto akhirin zaman yen pengen gawe katentreman ojo do seneng tukaran Zahra tidurmu ayat dituburi Nabi Ahmad Zahra tidurmu ayat dituburi Nabi Ahmad ya hada Nabi Muhammad zalikal fadl min Allah ya hada Nabi Muhammad zalikal fadl min Allah Zahra tidurmu ayat dituburi Nabi Ahmad Zahra tidurmu ayat dituburi Nabi Ahmad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.